Lili Nur Indasari sebagai Gandini, Ana Sambayon sebagai Mak Rompang, Idris Apandi sebagai Kirekso, dibantu oleh Ashari dan Elias. Pembawa cerita Neni Sumardi, teknik dan montase Agus Budianto, dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Batara telah terjebak ke dalam lorong yang diciptakan oleh Mak Rompang, sehingga pemuda itu sulit untuk keluar dari dalam jebakan itu. Namun Ki Mujur telah menolong muridnya, sehingga Batara selamat dari bahaya maut. Namun untuk pertama kali, Batara sudah kalah oleh Mak Rompang. Ilmu Batara belum apa-apa. Kini Batara sudah berada kembali di puncak Gunung Raya atas perintah gurunya. Dia tidak sempat pamit pada siapapun. Di samping itu, Wulandari dalam keadaan bahaya. Gadis itu akan dibawa oleh Ki Sabrang ke kampungnya. Karena kakak Wulandari sudah banyak berhutang pada Ki Sabrang, hutang untuk berjudi dadu. Pulanglah dulu, Wulan. Kalau ada apa-apa, datanglah ke rumahku. Iya, Ki. Kasihan anak itu. Benar ya, Ki? Saya akan datang ke rumah Ki Sena kalau terjadi apa-apa pada diri saya. Iya, datanglah. Terima kasih, Ki. Iya, iya. Akan aku lindungi sekuatku. Kalau terjadi apa-apa pada diri dia, melindungi dia sama juga aku melindungi cucuku. Nek, mana cucumu? Tidak ada, Ki Sabrang. Jangan bohong kamu. Betul, Ki Sabrang. Cucuku tidak ada di rumah. Pasti cucumu membawa lari Wulandari. Karena Wulandari juga tidak ada di rumah. Tidak, Ki Sabrang. Percayalah, cucuku Batara tidak tahu menahu persoalan Wulandari. Dupa, periksa rumah ini. Ya, Ki. Kenapa seenaknya kalian masuk ke dalam rumahku? Pinggir kamu. Batara, keluar kamu. Hei, Batara keluar. Batara keluar kamu, hei. Hei. Dia tidak ada, Ki Sabrang. Kurang ajar. Nenek busuk, bilang sama cucumu bahwa aku mencari dia. Ayo Dopa, kita berangkat. Sudah satu minggu Kang Batara tidak ada beritanya. Padahal nenek itu bilang bahwa Kang Batara pasti kemari tadi sore. Karena Kang Batara sudah dapat dipengaruhi oleh nenek itu. Bohong, nenek itu membohongi aku. Aku tidak membohongimu, Gandini. Oh, aku mendengar suara nenek itu, tapi jauh sekali. Batara telah ada dalam tanganku. Kalau kau ingin bukti, lihatlah ke tempatku. Nenek ada di mana? Di tempatku, di dekat Kalimati, di hulu sungai Tembesi. Jauh sekali. Bagaimana aku kesana tengah malam begini? Kalau kau mau, aku bisa menolongmu dalam sekejap. Kau akan sampai kemari. Buat apa aku kesana? Kalau kau ingin bertemu dengan Batara, datanglah Gandini. Nanti kau akan aku kembalikan ke Lubuk Mentilin. Aku memang sudah rindu pada Kang Batara. Aku ingin melihatnya. Juga aku ingin melihat Kang Batara tunduk padaku. Baiklah, saya siap ke hulu sungai Tembesi. Bagus. Peganglah kembang kemboja pemberianku di tangan kananmu. Lalu pejamkan matamu. Iya. Tubuh Gandini melayang jauh di udara malam, desa Lubuk Mentilin. Tubuh yang sedang berisi ilmu gaib Mak Rompang itu melesat terang bagai bintang di langit malam, lalu menghunjam tajam ke dalam kali mati di hulu sungai Tembesi. Lalu tubuh itu tertidur diam di atas sebuah batu besar bagaikan altar. Mak Rompang memandang tajam pada tubuh yang sebentar lagi akan dipakainya. Perempuan siluman itu tersenyum puas karena dia bisa bangkit meminjam tubuh Gandini sebelum sampai waktunya 20 tahun lagi. Lalu perlahan-lahan, sukma yang sedang tua renta itu menyatu ke dalam tubuh Gandini. Maka perlahan-lahan pula, kelopak mata gadis itu terbuka. Kini Gandini bukan Gandini yang sebenarnya, tapi Gandini yang di dalam tubuhnya bersemayam sukma Mak Rompang. Kini aku bisa kembali memakai tubuh ini. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang di channel kesayangan Indonesia Jadul Kuadrat. Jusik, tahu nggak? Jeng Tuti. Jeng Tuti kenapa, Bu Parto? Ada apa sih, Bu Parto? Ceritain dong. Iya, Jeng Tuti. Iya, cerita dong cerita. Dari tadi Jeng Tuti terus. Iya, sekarang dia langsing loh. Tambah cantik dan tambah muda lagi. Iya ya, padahal dulu sering mengeluh terlambat bulan lah, sering mules lah, pegal-pegal waktu datang bulan lah. Oh, itu mau tahu resepnya. Loh, memangnya Jeng Narti tahu? Wong yang ngasih tahu resepnya saya kok. Apa sih? Nih, Menpas Kapsul. Menpas Kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya. Melancarkan peredaran darah, mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan. Menpas Kapsul dapat melangsingkan dan memperindah tubuh Anda. Menpas Kapsul, produksi PT Sinar Effendi Murni. Kang Batara, bila malam seperti ini, aku ingat Kang Batara. Tapi apakah Kang Batara juga ingat aku? Alangkah indahnya bila kita bisa duduk bersama-sama memandang bulan malam ini. Cahayanya begitu indah. Bapak dan Emak sudah tidur, sedangkan Kang Mandita tidak pernah ada di rumah malam-malam begini. Hidup ini makin terasa sepi. Mendengar lolong anjing hutan itu, perasaanku terasa agak aneh. Wulan! Ah? Wulan! Oh, ada yang memanggil namaku. Ah, seperti ada bayangan orang di halaman rumah. Siapa ya? Dia mendekatiku. Lebih baik aku masuk. Mungkin orang-orang Kisabrang mau menculikku. Wulandari? Oh, Gandini? Boleh aku duduk di sini menemanimu? Silakan. Mau apa Gandini datang malam-malam begini? Kamu suka duduk malam-malam di sini? Baru kali ini saja. Wajahmu semakin cantik kalau kena cahaya bulan ini. Pantas banyak orang yang jatuh hati padamu. Hei Wulan, kamu mempunyai tai lalat di bibirmu? Iya. Apakah kamu punya maksud datang malam-malam begini? Mungkin mau ketemu orang tuaku? Gandini, kenapa kau pandangi terus bibirku? Aku paling benci melihat perempuan punya tai lalat di bibirnya. Kan sejak lahir aku sudah begini. Masa kamu tidak tahu? Gandini, kenapa kamu pegang mukaku begini? Aduh, aku ingin mencopot tai lalat di bibirmu. Jangan berteriak. Jalang, tolong. Berteriak juga kamu. Tolong, tolong. Itu dia. Ayo kejar, ayo kejar. Ayo kejar. Ayo kejar. Mana dia? Mana dia? Bagaimana? Tidak tertangkap kan? Tidak, Kilurah. Sampai siang ini tidak tahu kemana hilangnya. Tapi kata orang-orang memang Gandini. Mana bisa begitu, Wista? Kalau memang Gandini yang mencekik Wulandari, pasti dia sudah tertangkap oleh orang-orang yang mengejarnya. Seberapa kuat anakku berlari, ha? Dan juga, kan tidak ada perlunya Gandini berbuat begitu. Tapi memang Gandini, Kilurah. Siapa bilang begitu? Wulandari keluar. Bohong dia. Gandini sudah tidak pulang dua hari. Apa mungkin tiba-tiba Gandini datang tengah malam lalu mencoba mencekiknya? Keluarga itu hanya ingin mengalihkan kecurigaan kita saja agar anaknya tidak kita tangkap karena Gandini hilang. Dan aku tetap yakin bahwa Mandita dan kawan-kawannya yang menculik Gandini. Mandita kita tangkap? Jangan dulu. Bahkan aku ingin si Parma itu yang harus ditangkap. Sejak dulu dia belum bisa kita tangkap. Aku yakin kalau dia tertangkap, maka yang lain-lain pasti tertangkap. Karena dialah otak penculikan ini. Iya, Kilurah. Kamu pimpin beberapa orang untuk menangkap Parma. Kalau perlu, jauh keluar desa ini mencarinya. Iya, Ki. Tapi ingat, rumah si Parma itu awasi terus. Iya, Ki. Patmo, ada gorila? Gorila? Iya, gorila. Gorila mah adanya di kebun binatang, Pak Sarip. Tapi kalau jamu godok cap gorila, ya pasti ada. Soalnya jamu godok cap gorila paling top. Untuk badan lesu, kurang tenaga, sakit pinggang, pokoknya untuk kesegaran tubuh. Ya jelas. Gorila. Ya, untuk kesegaran tubuh pria, wanita, tua dan muda, pekerja berat dan olahragawan, minumlah jamu godok cap gorila. Jamu godok cap gorila berkhasiat mencegah dan mengobati penyakit perut dan lara seperti sakit pinggang, masuk angin, kurang nafsu makan, badan lesu dan pegal lidah, cuaca piri-piri atau datang bulan tidak cocok. Cobalah jamu godok cap gorila, buktikan khasiatnya, dapatkan di warung terdekat. Jamu godok cap gorila, produksi PT Sinar Effendi Murni. Kalau dia ingin pamer, tidak mungkin malam-malam begini, Ki. Tentu siang hari, supaya kelihatan oleh orang-orang. Dia juga, ya. Oh, itu dia! Ayo, dia berhenti! Ayo, berhenti! Orang ramai di dekat kebun kelapa itu, Wista. Mari kita ke sana. Burung berhenti, dia! Suara ramai itu memang dari arah kebun kelapa. Kita ambil jalan memotong. Ayo! Ada apa ini? Ada apa ini? Itu tukang pukul bisa, Bran. Mana? Mana? Kilurah datang! Kilurah datang! Ada apa ini? Kilurah datang! Dopa, ada apa ini? Kilurah! Ada apa, Dopa? Apa yang kalian ributkan? Kereta kuda, Kilurah. Mana? Mana kereta kudanya? Kesana, Ki. Arah ke rumah Kilurah. Ke rumahku? Siapa pemilik kereta kuda itu, ha? Tidak tahu, Kilurah. Kereta kuda itu bagus sekali. Anakku? Ya, betul, Kilurah. Kusir itu adalah Gandini.